الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فات لمن رحمني ورحمكم الله InsyaAllah pada malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk di bab masih berkaitan dengan adab-adab ketika marah. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim rahimahullahu taala bab yaskutu idza ghadiba. Bab hendaknya diam apabila sedang marah. Beliau membawakan hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimu wa yassiru thalatha marrat. Ajarilah manusia dan berikanlah mereka kemudahan. Ajarilah manusia dan berilah mereka kemudahan. Ajarilah manusia dan berilah mereka kemudahan. Beliau mengulangi 3 kali. Wa idza ghadibta faskut. Dan jika engkau marah, maka hendaknya kamu diam. Fa idza ghadibta faskut. Jika kamu marah, maka hendaknya engkau diam. Beliau alaihi salatu wassalam mengulanginya 2 kali. Jika kamu marah, hendaknya kamu diam. Barakallahu fikum, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita 2 perkara. Yang pertama adalah perintah untuk mengajari manusia kebaikan. Alimu wa yassir. Ajarkanlah kepada mereka ilmu agama. Wa yassiru dan berikanlah kemudahan kepada mereka. Sampai beliau alaihi salatu wassalam mengulanginya 3 kali. Alimu wa yassiru. Ajarilah mereka ilmu agama dan berikan kemudahan. Karena agama Islam itu hukum asalnya mudah, pada dasarnya mudah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan inna hadza dinu yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushadda dinu illa ghalabah. Dan tidaklah agama ini dipersulit dengan menambah-nambahi, dengan membebani, dengan ditambah-tambahi dengan bid'ah dan sejenisnya, illa ghalabah, kecuali akan mengalahkan orang yang membeban-bebankan diri, memberat-beratkan diri. Barakallahu fikum. Maka kita semuanya diperintahkan untuk memberikan kemudahan kepada manusia, khususnya ketika fi maqami ta'lim, dalam mengajari manusia. Karena kita diperintahkan untuk mengajak manusia, memberikan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan kebaikan daripada dinul Islam. Memberikan kepada mereka semudah-mudahnya agar menerima daripada agama yang mulia ini, mengamalkan agama yang mulia ini. Tapi bukan bermakna kita bermudah-mudahan, kita melakukan tasahul, menggampang-gampangkan dalam agama ini. Berbeda antara tashil, memberikan kemudahan, dengan perbuatan tasahul, menggampang-gampangkan. Ketika ditanya hukumnya ini gini, hukumnya riba gimana, waduh enggak apa-apa. Ya, bagi antum yang masih pemula enggak apa-apa. Ini namanya tasahul. Mudah-mudahan, menggampang-gampangkan. Barakallahu fikum. Tapi hendaknya dijelaskan cuma dengan cara yang sekiranya tidak membuat manusia lari. Jangan langsung ketika ditanya tentang hukum riba, dia langsung mengatakan, antum kalau masih makan uang riba, antum neraka. Misalnya. Ya. Antum ketika masih terjatuh dalam perbuatan riba, maka antum ya dilaknat. Dan yang lain sebagainya. Ini namanya perbuatan menyulitkan. Menakut-nakuti. Membuat orang lari. Akan tapi hendaknya kita menjalankan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Ya. Hendaknya memberikan kemudahan, jangan menyulitkan. Hendaknya memberikan kabar gembira, jangan kemudian membuat orang lari. Masya Allah, antum masih ya, antum bertanya terkait riba. Jelaskan ya, riba hukumnya tidak diperbolehkan, termasuk dosa yang besar. Tapi insya Allah, Allah Maha Pengampun, seandainya bertaubat dari dosa ini, ditinggalkan segera, Allah akan berikan ganti. Ya. Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan khawatir ketika antum meninggalkan riba, niscaya Allah Azza wa Jalla akan berikan pertolongan, Allah akan jamin gantinya. Ya. Jangan kemudian kita khawatir. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Ini janji dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Insyaallah Allah akan berikan kemudahan kepada Anda. Ya. Allah akan berikan jalan keluar. Yang penting antum yakin, percaya, bersandar, bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Antum akan mulia. Ya. Antum akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika antum mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan yang lain sebagainya dari ungkapan-ungkapan yang memberikan kemudahan. Ungkapan-ungkapan yang menyebabkan orang bersemangat meninggalkan keharaman. Ya, fadliman azinallahu yakum, kembali kepada hadis ini, ya kita semuanya diperintahkan untuk memberikan kemudahan kepada manusia, tapi bukan berarti melakukan mudah, nah, ya melakukan basa-basi sampai akhirnya yang halal diharamkan atau yang haram dihalalkan atau sebaliknya. Baik. Demikian juga hadis yang mulia ini memberikan kepada kita perintah untuk kita ketika marah hendaknya kita diam. Idza ghadibta fasqut. Idza ghadibta fasqut. Kalau engkau marah hendaknya diam. Kalau engkau marah hendaknya diam. Masya Allah, ini diantara resep nabawi. Resep yang sangat mujarab, yang sangat ya bermanfaat. Ya, untuk kita diam ketika kita marah. Karena kalau kita berucap ketika kita marah, terkadang kita akan mengucapkan sesuatu yang akan menimbulkan penyesalan. Mengucapkan sesuatu yang akan menimbulkan kesalahan-kesalahan. Sudah terlalu banyak manusia. Ketika dia marah, dia dalam keadaan tidak menjaga lisannya. Akhirnya, dia dalam keadaan melakukan hal-hal yang dia sesali setelah hilang marahnya. Ya, karena perlu diketahui barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan al-ghadabu jamratun fi qalbil insan, ya, yang namanya marah itu adalah sebuah bara api yang muncul di dalam hati seorang insan. Ya, tuqadu, yang terus menyala. Ala taro ila jamrati ainaihi wa intifakhi audaji. Tidakkah engkau lihat kepada kedua matanya yang memerah dan juga urat lehernya yang mulai timbul? Lehernya merah, muncul di kanan kiri. Matanya memerah. Ya. Dalam keadaan apa? Yang seperti ini menunjukkan bahwasannya al-ghadab itu merupakan perkara yang panas di dalam jiwa seorang insan. Ya, emosi yang membakar seorang insan. Dalam keadaan salah satu pencegahnya adalah hendaknya seorang dalam keadaan diam. Kalau dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fa idza ahassa ahadukum fi qalbi atau min dzalika syai'an falyajlis. Apabila salah seorang dari kalian merasakan yang semacam tadi, marah, matanya merah, urat lehernya sudah kaku, ya, maka hendaknya dia duduk, ya, wala ya'dunahul ghadab, niscaya marahnya itu tidak akan melampaui batas. Ya, marahnya akan bisa terkendali. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang lainnya, innal ghadaba minas syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma. Sesungguhnya marah itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaitana minan nar, sesungguhnya syaitan itu tercipta dari api. Fa innan nar tudfa'u bil ma, sesungguhnya api itu akan bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka apabila salah seorang kalian marah hendaknya dia berwudu. Jadi ini diantara kiat meredam amarah. Yang pertama tadi hendaknya duduk, ya, atau disebutkan di hadis tadi hendaknya diam, yaskut, jangan bicara. Kemudian kalau masih belum bisa berhenti juga marahnya, duduk, ya. Kemudian dia berusaha untuk berwudu. Ya, karena yang namanya syaitan atau amarah itu datangnya dari syaitan, dan syaitan itu tercipta dari api, ainan nar, ya, atau ainna syaitan khuliqa minan nar, syaitan itu tercipta dari api, ya, fa inan nar, ya, sesungguhnya api itu fa inna matudfa'u an-naru bil ma', sesungguhnya air atau api itu akan bisa dipadamkan dengan air. Faidha ghadiba ahdukum fal yatawadda. Kalau salah seorang kalian marah, maka hendaknya dia berwudu. Barakallahu fikum. Ini diantara asbab hilangnya marah biidznillahi ta'ala adalah dengan berwudu, ya, sambil kita meniatkan taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita, ya ikhwah, ya, adab di dalam marah. Karena setiap kita tidak pernah lepas dari yang namanya al-ghadab. Ya, setiap kita kadang dipancing emosinya oleh beberapa hal. Ya, tapi orang yang halim, orang yang penyantun, dia akan berusaha menjalankan adab, menahan marahnya, menahan emosinya. Ya, dalam keadaan apa? Kalau seandainya masih juga ada emosinya, marahnya, maka hendaknya dia diam. Setelah itu hendaknya dia untuk duduk. Ya, kemudian juga kalau dia masih memungkinkan, hendaknya dia berwudu, menjalankan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah hakikat daripada orang yang kuat. Hakikat daripada orang yang kuat, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu dengan pandai bergulat, pandai berkelahi, ya, pandai bertinju atau pandai bela diri, mengalahkan orang yang ini kalah, yang ini kalah. Bukan. Tapi yang namanya orang yang kuat, hakikat orang yang kuat adalah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yaitu orang yang dia bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya ketika dia sedang marah. Subhanallah. Jadi seorang yang kuat adalah orang yang dia pandai menahan emosi. Dan ini sifat-sifat orang yang bertakwa, orang-orang yang dijanjikan untuk masuk surga, ya, dari kalangan orang-orang muttaqin. Alladzina apa wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan masuk surga, salah satu sifatnya wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang senantiasa menahan emosinya, menahan marahnya. Ya, wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan manusia. Dia memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Azza wa Jalla itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Subhanallah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, bahwasanya orang-orang yang menahan amarahnya, ya, dan menjadi kebiasaannya, menjadi sajiahnya, menjadi pembawaannya. Karena yang namanya innamal adab bita'adub. Adab itu harus dengan latihan. Ya, setiap kita berbeda-beda. Ada di antara kita yang memang mudah terpancing marah, mudah terpancing emosi. Ya, tayyib. Tapi innamal adab bita'adub. Kata para ulama, adab itu dengan berlatih. Adab itu dengan latihan adab. Ya, dengan membiasakan menahan emosi, membiasakan menahan marah, membiasakan mengendalikan jiwa. Ya, ketika marah dia diam, ketika marah dia menahan diri, ketika marah dia dalam keadaan meneguk. Ya, kemarin sudah dibahas sama bahwasanya orang yang meneguk di antara menahan marah itu dalam keadaan, ya, meneguk, tegukan. Tayyib. Kata Rasulullah SAW, "Ma tajarra'a 'abdun jur'atan ya afdhal 'inda Allah min jur'ati ghaidhin yaqzamuha ibtigha'a wajhillahi 'azza wa jalla." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma tajarra'a 'abdun jur'atan, tidaklah seorang hamba meneguk satu buah tegukan afdhal 'inda Allah, yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, min jur'ati ghaidhin yaqzamuha, daripada meneguk emosi, dia tahan amarahnya, dia telan, ya. Ittigha'a wajhillah, dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini yang ya sangat-sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia tahan emosinya, dia tahan amarahnya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terbiasa setiap kali marah begitu, setiap kali marah begitu. Wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan manusia. Ya, namanya setiap kita enggak pernah lepas dari yang namanya apa? Marah. Ya, dibikin jengkel sama fulan, dibikin jengkel sama alan, dibikin jengkel sama ya berbagai macam jenis manusia yang ada di sekeliling kita. Tapi kita harus melatih diri kita wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Memaafkan manusia. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, maka Allah sangat cinta dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, Allah Azza wa Jalla sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, sehingga dia dalam keadaan apa? Sudah dia mungkin sempat memendam jengkel 3 hari. Ya, tapi setelah itu sudah biasa lagi. Setelah itu dia berusaha melupakan apa yang telah dia alami. Ya, tidak mendendam, tidak menyimpan dendam sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Ya alhamdulillah, tapi dia berusaha untuk memaafkan manusia, dan inilah sifat ahlul jannah, sifat orang-orang yang ya calon penghuni surga, orang-orang al-aqwiya, orang-orang kuat, kuat jiwanya. Ya. Emosi yang meledak-ledak dia bisa kendalikan. Emosi yang meledak-ledak dia bisa kalahkan. Ya. Sehingga ketika dia marah, dia dalam keadaan bisa menahannya, mengendalikannya. Karena banyak orang ketika marah lepas kontrol. Subhanallah. Ketika marah dia hilang kendali. Ya, sampai puncaknya dia bisa apa? Membunuh. Ya, puncak pintu kemaksiatan. Kemarin sudah disebutkan usul kemaksiatan ada 3. Yang salah satunya marah. Ya, salah satu adalah apa? Marah. Ta'alluq bi ghairillah, kemudian apa? Masalah syahwat, kemudian apa? Adalah al-ghadab. Ghadab puncaknya marah. At-ta'alluq li ghairillah puncaknya syirik. Paling besarnya dosa syirik. Al-ghadab puncaknya itu akan bisa membunuh manusia. Ya, kemudian asyahwat adalah akan bisa berzina, ya alhamdulillah. Sehingga ya orang-orang yang meninggalkan itu semuanya, menahan itu semuanya, dia akan barakallahu fikum ya menjadi ahlul jannah. Termasuk juga marah hendaknya dilatih untuk senantiasa diredam, diredam dan diredam. Ya, sampai Nabi alaihi salatu wasallam memberikan janji yang luar biasa. Ya, bagi orang-orang yang menahan amarah. Beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih dibawakan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah sahihah. Ya, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yastati'u an yanfilah, da'ahu Allah yawm al-qiyamati 'ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a." Barang siapa man kadzama al-ghaidha, barang siapa menahan marahnya, "wa huwa yastati'u an yanfilah, dia dalam keadaan bisa melampiaskannya. Dia bisa melampiaskan marahnya. Tapi dia tahan. Dia redam. Dia lawan. Ya. Da'ahu Allahu 'ala ru'usil khalaiqi. Allah akan memanggil dia di hadapan para makhluk-makhluk pada yaumil qiyamah. Di padang mahsyar, di saat manusia dikumpulkan melihat, ya, ada orang yang menahan amarah dipanggil oleh Allah. Dipanggil. Ya. Sebagai bentuk sanjungan pujian, ini fulan bin fulan, dilihat oleh semua manusia. Kalau di dunia ini, ya, ada perkumpulan banyak manusia, satu orang berdiri enggak bisa melihat semua. Ya, enggak bisa lihat semua. Kenapa? Kecil. Mata, pandangan mata terbatas. Tapi pada yaumul kiamah, ya, walaupun ada orang yang begitu banyak, semua manusia berkumpul. Semua manusia dalam keadaan apa? Berkumpul di hadapan Allah Azza wa Jalla. Satu orang dipanggil, semuanya bisa lihat. Sebagai bentuk pujian sanjungan kepada orang yang menahan amarah. Ya, padahal dia mampu untuk bisa untuk melampiaskannya. Setelah itu dia disuruh memilih bidadari-bidadari surga, ya, yang dia inginkan. Silahkan ambil. Ya, mau ambil bidadari surga yang mana yang kau kehendaki. Hal ini menunjukkan bahwasannya pahala yang begitu besar buat mereka yang bisa menahan amarah. Pahala yang begitu besar buat mereka yang senantiasa menahan amarah. Dan menahan amarah butuh latihan. Ya. Butuh berlatih. Ya, sehingga diantara doa yang penting untuk kita jalankan ketika kita lagi marah, hendaknya kita isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, minta perlindungan kepada Allah seperti yang hadis yang telah kita baca di pertemuan yang lalu. Ketika marah, hendaknya dia menahan marahnya sambil dia beristi'adzah. Ya, tentunya menjalankan asbab-asbabnya, termasuk juga berwudu, termasuk juga apa? Berwudu. Kemudian diam, jangan membiarkan lisannya bicara. Demikian juga hendaknya dia berusaha untuk, ya, mengingat besarnya pahala bagi orang-orang yang menahan marah. Mengingat besarnya pahala bagi orang-orang yang menahan marah. Ya, akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Hatta yukhayyirahu minal hur syaa. Sampai dia disuruh milih dari bidadari surga yang dia kehendaki. Tahu bidadari surga, ya? Apa itu bidadari surga? Apa sifatnya bidadari surga? Tahu bidadari surga? Tahu bidadari surga? Apa sifatnya? Tuh loh. Apa sifatnya bidadari surga? Iban. Masya Allah. Hah? Ya, bidadari surga kalau ngintip ke dunia kan apa? Akan terang benderang seluruh dunia. Ya. Akan dipenuhi harum. Harumnya akan merata di seluruh penjuru dunia. Padahal cuma ngintip. Apa ngintip? Bahu-bahu orang pesugihan. Ya. Bukan keluar semua badannya, turun ke dunia, semuanya ada di dunia. Tidak. Cuma ngintip sedikit matanya, wajahnya ngelihat ke dunia. Badannya enggak. Itu saja. Ngintip itu lama atau sebentar? Hah? Sebentar. Ternyata bisa terang benderang kondisi alam dunia, langit dan bumi, dan juga akan harum, dipenuhi keharuman wangi seluruh penjuru dunia. Ya, terus gimana yang jadi suaminya? Ya, luar biasa. Sudah, insya Allah, ya, kita kembali ke sini. Jadi nanti disuruh milih. Ya, kalau lagi marah ingat bidadari. Wah, nanti suruh milih bidadari. Ya, yang Allah perintahkan suruh milih. Masya Allah, akhirnya marahnya hilang. Kenapa? Ingat bidadari, kan gitu ya. Tayyib. Jadi ketika seorang insan ingat-ingat pahala, akhirnya dia menjadi apa? Ringan segala perkara. Ingat-ingat besarnya pahala akan menjadi ringan segala perkara. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu, ikhwatal iman azanallahu yakum, harus kita berlatih dan berlatih. Bahwasanya seorang yang dia dalam keadaan marah, ya, dia harus berlatih menahannya, dan untuk kita senantiasa berlatih dan berlatih. Ya, sehingga kita melihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 10 sinin. Aku pernah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama daraitu syai'an qad wafaqahu wala syai'an qad khalafahu. Ya. Aku tidak pernah mengetahui suatu perkara yang mencocoki beliau atau suatu perkara yang tidak mencocoki beliau, ya, ridho atau radhiya minallahi bimakan. Beliau alaihi salatu wasalam senantiasa ridho, ya, dengan apa yang Allah azza wajalla tetapkan. Beliau enggak pernah marah kepada Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Anas yang senantiasa melayani Rasulullah alaihi salatu wasalam, ternyata dalam keadaan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasalam orang yang paling sempurna di dalam menahan marah. Ya, beliau orang yang paling sempurna di dalam menahan marah. Apa yang mencocoki beliau, apa yang tidak mencocoki beliau, itu kelihatannya dalam keadaan sama. Ya, apa yang mencocoki beliau dalam urusan dunia tentunya. Dalam urusan apa? Dunia. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau urusan agama, ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika ada hal-hal yang beliau melihat pelanggaran-pelanggaran syariat, maka beliau alaihi salatu wasalam itu akan marah. Ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Beliau ketika melihat Aisyah radhiyallahu taala anha memakai sitr, korden dari sesuatu yang bergambar, taghayyara wajhuhu, ya, Rasulullah SAW langsung berubah wajahnya. Ya, beliau langsung berubah wajahnya, talawwana wajhuhu, ya, beliau langsung berubah mukanya, marah melihat kemungkaran, marah melihat pelanggaran syariat. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam, ya, dalam keadaan apa? Mengatakan, inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamatil musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat itu adalah para tukang gambar. Ya. Orang yang paling keras azabnya pada yaumul qiyamah adalah para tukang gambar. Ini marahnya Rasulullah SAW ketika beliau melihat ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Ada pelanggaran-pelanggaran apa? Syariat. Maka ini adalah marah yang bernilai ibadah. Marah yang akan bernilai ibadah. Kenapa? Karena marahnya, karena Allah Azza wa Jalla. Marahnya dikarenakan, ya, dorongan syariat yang merintahkan kita untuk marah. Ya, kepada lima na'azinullah yakum. Adapun dalam urusan-urusan yang masalah duniawi, dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan pribadi, maka Rasulullah SAW itu dalam keadaan seorang yang sangat bersabar. Ya, seorang yang sangat bersabar. Ya, beliau alaihi salatu wassalam itu dalam keadaan pernah, ya, ditarik selendang beliau, lehernya sampai membekas merah, ya, oleh orang Badui. Orang Badui datang menghadap Rasulullah SAW, ditarik leher, apa, selendang yang menginikan leher beliau alaihi salatu wassalam, dalam keadaan beliau, ya, tidak marah dan beliau tidak, ya, apa namanya, berubah wajahnya. Tapi beliau justru melihat kepada orang Badui tadi sambil tersenyum, dan beliau ketika, ya, orang Badui tadi ternyata meminta, ya Muhammad, itini minal mal alladhi ataqa Allah, Wahai Muhammad, berikan saya uang. Uang yang Allah berikan kepada dirimu. Minta uang. Baitul mal. Tapi caranya ditarik lehernya sampai Rasulullah SAW kepalanya terbungkuk. Ya, saking kuatnya. Terus dilihat bekas berbalur merah di leher. Karena kulitnya Rasulullah SAW putih. Ya, ditarik sampai berbekas. Berarti apa? Tarikannya sangat kuat. Kalau kita dibikin begitu kira-kira gimana? Hah? Kalau kita mungkin sudah apa? Wah sudah, ada yang jab kanan, jab kiri gitu ya. Ya, ada yang pendangan melintang dan seterusnya. Kalau kita, tapi tidak. Rasulullah SAW, kalau urusannya pribadi, beliau bersabar. Beliau tersenyum dan berikan, ya, menyuruh kepada orang Badui tadi untuk apa? Memberikan atau diberikan dari Baitul Mal. Subhanallah. Khatalimana azinallah yakum. Ya, demikian juga Rasulullah SAW, ya, tidak pernah marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ya, beliau orang yang paling sempurna di dalam marah. Atau pernah pada suatu kesempatan pribadi beliau dicela. Ya, ketika beliau membagikan ghanimah, ya, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, ya, inna hadhihi atau inna hadhihi kismatul ma urida biha wajhullah. Sesungguhnya ini cara membagi ghanimah seperti ini itu adalah pembagian yang tidak menginginkan wajah Allah. Ya, pembagian ghanimah yang seperti ini itu tidak menginginkan wajah Allah. Dalam keadaan apa? Hal itu terdengar sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tapi beliau memang marah. Ya, kenapa? Karena pembagian seperti itu sudah pembagian yang merupakan apa? Wahyu dari si Allah Azza wa Jalla. Tapi marahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak sampai mengeluarkan dari apa? Hukum-hukum yang atau tidak sampai menjadikan beliau melanggar hukum-hukum syariat. Ya, beliau kata apa namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, fataghayyara wajhu wa ghadiba, beliau berubah wajahnya, beliau marah. Ya, walam yazid ala anqal, marahnya itu lam yazid anqal, beliau tidak lebih dari mengucapkan ya rahimallahu Musa. Ya, semoga Allah azza wa jalla atau Allah azza wa jalla merahmati Nabi Musa. Ya, qad udhiya ya bi aktsar min hadza fa sabar, beliau dulu disakiti lebih daripada ini dan beliau bersabar. Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ya, Nabi Musa dulu dikata-katakan atau dikatai Nabi Musa ini begini begitu. Ya, sampai-sampai Nabi Musa itu Bani Israel mengatakan Nabi Musa dalam kemaluannya ada penyakit. Kenapa? Karena enggak mau mandi bersama-sama kami. Bani Israel mengatakan begitu. Ya, sampai dituduh dalam hal-hal yang sangat-sangat keji kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ya, ketika Bani Israel mandi di sungai, mereka mandi ramai-ramai. Nabi Musa enggak mau. Kenapa? Karena itu menyelisih syariat. Sehingga ketika Nabi Musa mandi sendiri di ujung sana, Bani Israel mengatakan di dalam itunya Nabi Musa itu ada penyakit, sehingga enggak mau dia duduk mandi bersama kami, bersama kita. Sampai dituduh seperti itu. Tapi beliau bersabar. Ya, Nabi Musa bersabar sampai-sampai beliau dijadikan teladan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Nabi Musa pernah disakiti lebih daripada itu tapi beliau bersabar. Kalau saya cuma disakiti dituduh pembagiannya tidak adil. Ya, sehingga ini diantara kiat agar kita tabah dalam menghadapi cobaan yang namanya marah, hendaknya kita melihat ada orang-orang yang disakiti lebih daripada kita tapi bersabar. Kalau kita, ya kita cuma seperti ini. Ya, kita cuma disakiti seperti ini. Ya, kita harusnya lebih bersabar lagi. Baik, fadliman rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bersabar menghadapi berbagai macam perkara yang bisa menimbulkan amarah. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa berlatih di dalam mengendalikan emosi kita. Bila kita lanjut di waktu akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.